sendiri, tengok kanan kiri, mikirin apa sih? Gayamu lucu, wajahmu lugu, jadi santai aja, wap, woles-woles aja. Kenapa kamu terus bersedih? Aku tak bisa lihatmu begini. Wajahmu manis, gayamu ngeksis, jadi santai aja, woles-woles aja. Tersenyumlah pada dunia. Kamu duduk sendiri, tengok kanan kiri.